بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها التاسع اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما قال الإمام الشيخ محمد ناصر الألباني ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه صفة الصلاة berkata الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله dalam kitabnya صفة الصلاة صفة الصلاة yang kesembilan doa istiftah yang kesembilan doa iftitah yang kesembilan اللهم لك الحمد Ya Allah, bagimu segala puji. Anta nurus samawati wal ard. Engkaulah cahaya langit dan bumi. Allah yang memberikan cahaya kepada alam semesta ini. Cahaya hissi dan ma'nawi. Cahaya hissi yang kita rasakan berupa cahaya dari bintang-bintang, cahaya dari langit-langit, dari matahari dan seterusnya. Allah pemberi cahaya segala cahaya. Cahaya maknawi, Allah yang memberikan cahaya iman dalam hati kita. Dengan iman itulah kita berjalan di atas petunjuk. Ya, semuanya Allah yang berikan. Itulah makna Allahu nurus samawati wal ard. Dialah Allah cahaya langit dan bumi. Ya, Allah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi ini. Cahaya hissi maupun maknawi. Cahaya yang kita rasakan. Ya, berupa matahari, ya, dan rembulan, bintang-bintang yang kita lihat, semuanya menjadi indah, dan segala macam bentuk cahaya yang terdapat di alam semesta ini Allah yang memberikannya. Dan cahaya maknawi berupa iman, berupa ilmu, ya, dalam hati setiap mukmin. Anta nurus samawati wal ardi man fihinna, engkaulah cahaya langit dan bumi dan siapapun yang terdapat pada kedua ciptaannya ini, kepada langit dan kepada bumi. Walakal hamdu, bagimu pula segala puji. Anta qayyumus samawati wal ardi man fihin, engkaulah yang menegakkan langit dengan segala macam lapisannya dan bumi. Man fihin, dan siapa yang terdapat pada keduanya, semuanya tegak dengan Allah Jalla wa'ala. Semuanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah semuanya hancur binasa. Ya, yang miliaran jumlah bintang-bintang semua yang di langit sana, di alam yang begitu besar, ya, alam makru, Allah Jalla wa'ala yang menjadi tempat bergantung semua bintang-bintang. Dengan kehendak Allah semuanya bergerak dengan teratur. Ya, demikian juga bumi ini, wal ard, dengan Allah lah tegak segala macam urusan bumi ini, di bumi ini. Oman fihinna, dan seluruh makhluk yang terdapat pada keduanya, yang di langit dari golongan malaikat-malaikat, yang di bumi berupa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, gunung-gunung dan seterusnya. Walakal hamdu dan bagimu pula segala puji. Anta malikus samawat wal ardi man fihinna. Bagimu segala puji, engkaulah raja ya langit dan bumi serta siapapun yang terdapat pada keduanya. Walakal hamdu, bagimu segala puji. Antal haqqu, engkaulah Tuhan yang hak selainmu batil. Wa'aduka haqqun, dan janjimu itu juga hak, tepat, pasti, takkan pernah kau selisihi. Wa qauluka haqqun, perkataanmu juga hak, tak ada padanya kedustaan. Ya, wa liqa'uka haqqun, dan berjumpa denganmu kelak di hari kiamat adalah perkara yang hak, pasti terjadi. Wal jannatu haqqun, dan surga itu juga perkara yang hak. Wan naru haqqun, neraka pun demikian. Was sa'atu haqqun, hari kiamat juga perkara yang hak, pasti akan terjadi. Wan nabiyyun haqqun, dan para nabi semuanya diutus dengan hak. Wa Muhammadun haqq, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang hak. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Wa alaika tawakkaltu, hanya kepadamu lah aku bergantung, bertawakal. Wa bika amantu, hanya denganmu lah aku beriman. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan hanya denganmu lah aku memerangi musuh-musuhku. Wa ilaika hakamtu, dan hanya kepadamu lah aku berhukum. Anta rabbuna, engkaulah Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kami akan kembali. Faghfir li ma qaddamtu, maka ampunkanlah aku dengan apa yang telah berlalu daripada perbuatan-perbuatanku. Wa ma akhartu, dan ampunkan pula apa yang kelak akan kulakukan di belakang hari. Wa ma asrartu, ampunkan aku dengan segala sesuatu yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, ampunkan aku atas segala yang kutampakkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ampunkan aku dalam segala macam perkara yang engkau lebih tahu daripadaku. Antal muqaddim, engkaulah Tuhan yang membuat sebagian orang terdahulu. Wa antal muakhir, engkaulah yang membuat sebagian orang diakhirkan. Engkaulah yang mengangkat derajat sebagian orang, mengkebelakangkan derajat sebagian orang. Anta ilahi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau. Wa la hawla wa la quwata illa bik, tidak ada daya dan upaya kecuali denganmu belaka. Wa kana yaqulu sallallahu fi salatil lail, dan Nabi SAW mengatakan doa di atas ketika solat malam. Kal anwa'il atiyah, sebagaimana juga ya doa-doa berikut ini. Jadi ini doa dibaca Nabi ketika solat malam panjang. Kapan dibaca? Sebelum membaca apa? Fatihah. Naam. Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila, فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ya, dan ini juga doa yang Rasulullah baca di malam hari sebagai doa istiftah. Allahumma rabba Jibra'il, ya Allah, engkaulah Tuhan malaikat Jibril. Jadi Jibril namanya bisa dipanggil Jibril, bisa dipanggil Jibra'il. Ya, wa Mika'ilah atau wa Mika'ila, bisa dipanggil Mika'il atau Mikal. Ya Allah, engkaulah Tuhannya Jibril dan Tuhannya Mika'il wa Israfil. Engkau pula Tuhannya Israfil. Ini tiga nama malaikat, merupakan penghulu segala macam malaikat. Malaikat yang paling agung di antara tiga ini Jibril yang paling agung. Tapi ketiganya lah penghulu pemimpin segala macam malaikat, karena tiga-tiganya diserahkan urusan kehidupan. Adapun Jibril diserahkan untuk kehidupan hati, yang mana hati akan hidup dengan wahyu. Maka Jibril lah pentara antara Allah dan para rasul guna menyampaikan wahyu, yang dengan wahyu hiduplah hati-hati manusia. Tanpa wahyu, tanpa iman, mati hati-hati manusia. Dan inilah kehidupan yang paling besar. Karena itulah Jibril malaikat yang paling besar, yang paling agung. Diwakilkan dengan perkara yang paling besar. Itu perkara apa? Iman. Perkara iman perkara paling besar. Dan inilah kehidupan yang paling hakiki. Ya. Kemudian yang kedua, ya Allah anta rabba, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il. Engkau pula lah Tuhan malaikat Mika'il. Mika'il diserahkan untuk kehidupan al-ajsad, kehidupan jasad. Tadi kehidupan roh, ini kehidupan jasad. Tadi kehidupan hati, ini kehidupan fisik manusia. Dialah Allah tugaskan untuk membagi-bagi rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengatur malaikat-malaikat untuk menurunkan hujan. Ya, makalah inilah namanya Mika'il. Dengan dialah hidup ya al-ajsam, jasad-jasad manusia. Dengan dialah yang dia sebarkan rezeki, kita pun makan, kita minum, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, turunlah hujan. Ya. Jadi kehidupan apa dia ini? Kehidupan fisik, kehidupan badan, kehidupan zahir, jibril kehidupan batin. Wa Israfilah, engkau pula lah Tuhannya Israfil. Malaikat Israfil diserahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kelak, ya, kehidupan jasad setelah jasad ini hancur punah di hari berbangkit. Kan Israfil ketika meniupkan sangkakala pertama, hancurlah seluruh alam semesta kecuali Allah kehendaki tak hancur. Ya, kemudian setelah hancur alam semesta ini, kembalilah ketika itu Mika'il meniupkan, maka seketika seluruh makhluk kembali hidup. Tiupkan sangkakala yang kedua, kembalilah ruh-ruh ke dalam jasadnya. Setelah itu tak berapa lama seluruhnya pun bangun kembali dalam alam barzakh dengan tubuh dan dengan ruh yang sempurna kekuatannya. Ya, berdiam dalam padang mahsyar yang begitu lama masanya, tak makan tak minum, didekatkan matahari dan seterusnya, orang tenggelam dengan keringatnya. Jadi inilah namanya Mika'il, diserahkan untuk kehidupan setelah kematian. Ya, ketiganya penghulu malaikat. Fatirah samawat, ya Allah Tuhannya Jibril, Mika'il dan Israfil, engkau lah yang menciptakan seluruh langit, wal ard dan bumi. Alimul ghaibi wa syahada, engkau lah Tuhan mengetahui perkara segala yang tak tampak. Alimul ghaib, sekara perkara gaib yang tak tampak oleh manusia, engkau mengetahuinya. Alimul ghaibi, alimul ghaibi. Ya, ruh yang tak tampak oleh kita Allah mengetahuinya, kita tak mengetahuinya. Angin yang tak tampak mata Allah mengetahuinya. Ya, banyak yang tak tampak mata, alam barzakh, nikmat kubur, siksa kubur, yang manusia sekarang sebagian sedang disiksa, sebagian dapat nikmat, Allah mengetahuinya, kita tak mengetahuinya. Ya, siapa-siapa yang disiksa di kuburnya, siapa yang dapat nikmat, dia mengetahuinya. Dia mengetahui bagaimana sekarang ya surga dan penduduk surga yang sedang berbenah. Sebagian diperintahkan untuk membangun istana-istana di surga, ya, bagi orang-orang yang bekerja di dunia. Tiap kala orang beramal saleh, bersedekah, berinfak, maka dibangunlah rumah-rumah di surga. Ketika mereka tak beramal, tak bersedekah, tak berinfak, berhentilah malaikat membangun rumah mereka di surga. Bagaimana terdapat dalam keterangan-keterangan hadis-hadis yang sahih. Ya, ketika dikatakan kenapa berhenti, tak ada lagi yang ya nafkah untuk membangun ini. Kenapa? Karena amalan kita berhenti. Ya, Allah mengetahui segalanya. Dari yang di surga, anak-anak, ya, pelayan-pelayan surga, neraka, segala isinya. Ini namanya adalah al-ghaib. Allah mengetahui yang terdapat dalam rahim manusia. Ya. Baik, belum lagi tampak wujud laki-laki atau perempuan, Allah mengetahuinya. Adapun dokter mengetahuinya setelah tampak wujudnya 3 bulan, 4 bulan baru dapat diketahui. Kadang-kadang keliru khilaf, tak secara utuh. Allah mengetahui sebelum terjadi ruh, sebelum ditiupkan ruh, ketika masih status sperma, Allah tahu ini jadi perempuan, jadi laki-laki. Allah mengetahuinya ghaib. Allah mengetahui kapan kita mati. Ini semuanya alam ghaib wasyahadah. Dan dia jugalah Tuhan yang mengetahui segala yang tampak. Ya, alimul ghaibi wasyahadati, alim al-ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun. Engkau lah yang akan memutuskan segala macam perkara-perkara antara hamba-hambamu dalam apa yang mereka perselisihkan. Banyak yang tak selesai di dunia ini. Gara-gara perkara dunia tak selesai, di mana diselesaikan? Di akhirat. Utang tak selesai di dunia, tunggu di akhirat. Kezaliman tak selesai di bawah di dunia, tunggu di akhirat. Kalau enggak ada akhirat, enak orang malikan uang. Ya, enak orang tak bayar utang kalau enggak ada kehidupan akhirat. Enak para koruptor, enak para penjahat, tukang begal. Tapi akan ada hari pembalasan. Semua Allah akan putuskan antara mereka dan apa yang mereka perselisihkan. Ya, tak selesai di dunia, Allah lah sebagai hakim pemutus. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah dia Allah Tuhan yang seadil-adilnya dalam membuat keputusan? Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haq. Tunjukilah saya dalam setiap perkara yang diperselisihkan manusia, ya, dengan kebenaran. Tunjuki saya kepada kebenaran dalam segala yang diperselisihkan manusia biiznika, dengan izin wahai Tuhan, izin yang kau ridhai, izin syar'imu. Tunjuki saya dalam apa yang diperselisihkan manusia. Ribut orang berselisih tentang kampret, tentang cebong. Kita minta kepada Allah agar diberi petunjuk daripada apa yang mereka perselisihkan. Tak usah kita ribut kampret dan cebong, tak ada makna. Ya, banyak orang-orang berselisih dalam perkara-perkara. Ya, kita minta kepada Allah petunjuk agar mendapat jalan yang benar, sikap yang benar, keputusan yang benar dalam segala yang diperselisihkan manusia. Banyak orang berselisih dalam segala hal. Ya, maka alangkah indahnya ketika Allah tunjuki kita dalam apa yang mereka perselisihkan. Lihatlah, Yahudi dan Nasara berselisih dalam perselisihan yang banyak. Dalam menentukan hari mereka berselisih. Yahudi pilih Sabtu, kaum Nasara pilih hari Minggu. Kaum Muslimin Allah beri petunjuk hari Jumat. Mereka berselisih tentang Lailatul Qadar, Allah berikan kepada umat ini. Banyak yang mereka berselisih, Allah berikan kepada umat ini. Ya, dalam segala bab, dalam bab apapun juga, dalam hal ibadah, Yahudi punya ilmu tak beribadah, Nasara beribadah tanpa ilmu, Allah beri kaum mukminin, ya, yang menggabungkan antara ilmu dan ibadah dalam segala hal. Ya, dalam Isa bin Maryam berselisih Yahudi dan Nasara. Yahudi mengatakan ini anak zina, terlahir dengan perzinahan. Nasara mengatakan ini anak Tuhan. Kaum muslimin, bukan anak zina, bukan anak Tuhan, dia hamba Allah dan Rasulnya. Dan dia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan perintah Allah, kalimat kun ditiupkan pada rahim Maryam al-Batul. Dalam segala hal, kaum itu perzinahan dengan umat-umat terdahulu. Kaum Yahudi, perempuan yang haid mereka jauhi, tidak mereka ajak bergaul, berbicara, diisolir. Itu kaum Yahudi. Ya, diisolir perempuan dan perempuan haid, bicara pun tidak. Kaum Nasara, ya, perempuan haid tetap mereka campuri. Kaum Muslimin, Allah berikan jalan tengah, bergaul dengan mereka dalam segala hal kecuali tempat keluarnya darah, dalam segala bab. Itu dengan umat-umat Yahudi dan Nasara, dengan umat-umat yang tersesat daripada kaum muslimin yang masuk ke dalam millatul Islam, dalam segala hal umat ini Allah beri petunjuk. Jabariyah mengatakan makhluk tak punya peran, semuanya peran Allah tabaraka taala. Manusia tak bisa apapun juga. Kalau andai kata ada perbuatan, itu bukan manusia yang buat. Manusia berzina, kehendak Allah. Manusia menipu, kehendak Allah. Manusia membunuh, kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Manusia tak punya peran sama sekali. Ya, manusia bagaikan wayang dimainkan dalang. Kaum Jabariyah, kaum Qadariyah mengatakan Allah tak punya peran, seluruhnya peran manusia. Allah tak punya hubungan dengan perbuatan makhluk dan hamba. Tersesat dua umat, kaum muslimin tengah selalu. Mereka mengatakan Allah punya ikhtiar, Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Dan seluruh kehendak manusia tak pernah lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika perbuatan itu jelek, maka terjadi dengan kehendak Allah SWT yang kauni. Jika itu perbuatan baik, yang Allah ridai, terjadi dengan kehendak Allah SWT syar'i, dan begitulah seterusnya. Dalam segala bab, banyak orang berselisih. Ya, Kalau memilih kajian, persisi lagi orang. Jangan ikut si A, jangan ikut si B. Ya, maka kita mengatakan kami tak ikut si A, tak ikut si B. Kami ikut dalil. Kalau segala bab. Ya, kau salafi yamani atau kau salafi haraki. Bukan yamani, bukan haraki. Dalam segala bab, orang berselisih. Ya. Maka kita memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dalam segala macam bentuk perselisihan manusia. Agar kita mengambil sikap yang benar. Kalau orang sibuk demo-demo, ya, maka Allah, kita minta kepada Allah, Allah beri petunjuk kita untuk mengambil sikap yang benar dalam segala bab. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim, sungguhnya engkau lah Tuhan memberi petunjuk kepada jalan lurus siapa yang kau kehendaki. Maka kita minta kepada Allah agar Allah tunjuki dalam segala hal perkara yang benar, sikap yang benar. Ya, sikap yang tidak terlampau gulu ekstrim, tidak pula sebaiknya. Naam. Kana yukabbiru ashran wa yahmadu ashran wa yusabbihu ashran wa yuhallilu ashran wa yastaghfiru ashran wa yaqul Allahumma ighfir li wahdini warzuqni wa'afini ashran wa yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min ad-dhiqi yawm al-hisabi ashran. Allahu akbar thalathan. Intadhir. Ya. Dan pada salat malam juga Rasulullah SAW pernah membaca dalam doa istiftah, kana yukabbiru ashran. Takbir 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 10 kali. Wa yahmadu ashran. Alhamdulillah, alhamdulillah 110 kali. Wa yusabbihu ashran. Subhanallah, subhanallah. Sampai 10 kali. Wa yuhallilu ashran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 10 kali. Wa yastaghfiru ashran. Astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali. Wa yaqul, kemudian dia lanjutkan dengan ucapan Allahumma ighfirli wahdini. Ya Allah ampunkan saya, tunjuki saya. Ya Allah ampunkan saya, ya ihdini, ighfirli, ampunkan saya, wahdini, berilah saya petunjuk, warzuqni, berilah saya rezeki, wa'afini, berikanlah saya keselamatan. 10 kali Rasulullah ulang-ulangi, Allahumma ighfirli wahdini warzuqni, ya. Wa yaqul, kemudian dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min ad-dhiq. A'udzubika min ad-dhiq yawm al-hisab, ya Allah, berlindung kepadamu dari kesempatan, daripada kesempitan pada peristiwa hari hisab, yaitu hari kiamat, hari dihitungnya segala macam amal manusia. Ini Rasulullah pernah baca ketika salat malam. Naam. Allahu akbar thalathan. Dul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati. Ya, juga dia membaca Allahu Akbar 3 kali. Pernah dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dul malakut, dialah Allah yang maha besar, pemilik al malakut, segala macam bentuk kerajaan. Wal jabarut, segala macam bentuk keperkasaan. Wal kibriya, segala macam bentuk kesombongan. Wal azamah, segala macam bentuk keagungan. Ya, ini Rasulullah baca di salat malam. Jadi ikhwatul kiram, ini banyak sekali doa-doa istiftah yang Rasulullah SAW pernah amalkan, sampai 12 bentuk. Ambil yang kira-kira kita mudah menghafalkannya dan amalkan ini semua. Ya, tak mengapa diamalkan, mana yang kita mau, yang kita anggap mudah. Ya, Allah Ta'ala alam. Na'am. Al-qira'atu thumma كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. القراءة setelah membaca الافتتاح maka Rasulullah SAW ثُمَّ كَانَ سَلَّمَ يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah baca iftitah, kemudian Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka dia berdoa sebelum Fatihah, setelah doa iftitah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan ar-rajim, yang terkena rajam, yang terkena lontaran, yang dirajam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ya. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala min hamzihi. Makna hamzihi, sebagian daripada ulama mengatakan na'unil junun. Ya. Satu penyakit yang menjadi efek daripada kejahatan syaitan. Ya, min hamzihi. Berapa banyak orang mengirimkan penyakit melalui syaitan berupa sihir, tali-tali, buhul-buhul yang membuat orang hilang akalnya. Ini namanya hamzihi. Ya. Wa nafkhihi ya, fassarahu rawi bil kibri. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada syaitan yang bisa membuat orang terkena penyakit gila. Ya, wa nafkhihi, ya, daripada kesombongan yang ditiupkan ke dalam badan manusia agar manusia menjadi sombong. Ya, wa nafthihi daripada ya berbagai macam bentuk ya ucapan-ucapan yang datang daripada syaitan. Ya, kadang-kadang orang berucap kejelekan-kejelekan dampak daripada godaan syaitan. Syaitan menggiring manusia kepada segala macam bentuk kejelekan. Dirusaknya akal manusia. Ya. Kemudian dirusaknya sifat manusia sehingga menjadi sombong. Kemudian dia rusak lagi perkataan manusia sehingga berkata-kata yang buruk. Kita berlindung daripada syaitan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam perbuatan-perbuatan kejinya ini. Ya. Nah. Jadi ini kita ucapkan kapan? Sebelum membaca Fatihah. Minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tak hafal panjang-panjang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dapat, alhamdulillah. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Wa kana ahyanan yazidu fa yaqulu, terkadang beliau menambahkan sambil berkata a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkena rajam, yang terkutuk. Tsumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia pun membaca setelah a'udzu billah membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena kita memang diperintahkan untuk membaca isti'adzah, perlindungan kepada Allah tatkala mau membaca Quran. Kata Allah, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Quran, berlindunglah kepada Allah. Dan Fatihah bagian daripada Quran. Jadi bukan membaca a'udzubillah sebelum salat. Sebagian orang sebelum takbir banyak kali baca-baca entah apa-apa. Sebelum salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu panjang. Baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Al-Ikhlas. Tak sabar kita. Kenapa panjangnya bacaannya? Karena Nabi tak pernah buat. Nabi langsung hadap kiblat, langsung Allahu Akbar. Baru baca doa iftitah, Allah ba'id baini wa baina khotoyaya dan lain-lain tadi. Setelah itu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Ya, maka a'udzubillah itu dibaca ketika mau membaca Fatihah. Ya, wala yajhar biha, dan Nabi tidak membaca bismillah ini dengan jahar. Ya. Berarti Nabi mensirkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana yang termuat ya dalam hadis yang Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Uwana dan Imam Tuhawi dan Imam Ahmad, bahwasanya Nabi menyembunyikan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dibaca atau tak dibaca? Dibaca tapi disirkan. Naam. Al-qira'atu ayatan-ayatan, thumma yaqra'u al-fatihata wa yaqta'uha ayatan-ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yaqifu thumma yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yaqifu thumma yaqul arrahmanirrahim. Thumma yaqifu thumma yaqul maliki yaumiddin. Wa hakada ila akhir surah. Wa kadhalika kanat qira'atuhu kulluha yaqifu ala ru'usil ayi wala yasiluha bima ba'daha. Wa kana taratan yaqra'uha maliki yaumiddin. Al-qira'atu ayatan ayat. Setelah itu Rasulullah membaca surah Al-Fatihah satu ayat demi satu ayat. Tidak disambungkan. Ya. Nabi membaca Fatihah diputuskan setiap satu ayat tidak disambungkan. Jadi enggak dia baca alhamdulillahirabbil alamin, enggak boleh. Rasulullah tak melanjutkan alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin, iya enggak. Satu ayat satu ayat. Ini sunnah. Ya, yang paling afdal. Thumma yaqra'ul Fatihah wa yaqta'uha ayatan ayah. Kemudian Nabi setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Nabi pun membaca Al-Fatihah, menunjukkan kepada kita Fatihah tak masuk padanya. Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada Fatihah menurut pendapat yang paling kuat daripada pendapat ulama. Al-Fatihah dari alhamdulillah. Dan dia memotongnya setiap satu ayat satu ayat. Ya, wa yaqta'uhu ayatan ayah. Bismillahirrahmanirrahim thumma yaqif. Setelah membaca bismillahirrahmanirrahim Rasulullah diam. Thumma yaqulu alhamdulillah, setelah itu membaca alhamdulillah rabbil alamin. Thumma yaqif, kemudian kembali dia diam. Thumma yaqulu arrahmanirrahim, dia lanjutkan kembali arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, wa hakadha ila akhir surah, beginilah hingga akhir surah selesai. Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha. Demikian jugalah bacaan Nabi seluruhnya seperti ini. Yaqifu ala ru'usil ayi. Nabi SAW berhenti setiap ya di ujung daripada ayat. Wala yasiluha bima ba'daha. Nabi tidak sambung dengan ayat berikutnya. Ini lebih utama. Bukan hanya Fatihah, bahkan juga membaca ayat-ayat lainnya. Ya, alif lam mim contohnya. Berhenti. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berhenti. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berhenti. Tak disambung. Inilah kebiasaan Nabi. Bagaimana kau disambung, Ustaz? Tak ada masalah, tapi meninggalkan perkara yang afdal. Wa kana taratan yaqra'uha maliki yaumiddin. Kadang-kadang Nabi membaca maliki yaumiddin dengan dipendekkan. Maliki yaumiddin. Berarti boleh imam membaca maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Dua-duanya datang dari Nabi. Makna maliki, ya, makna malik pemilik. Maliki yaumiddin, dialah pemilik hari kiamat. Ya. Bukankah Allah pemilik segalanya? Jawabannya iya. Kenapa dia khususkan dia pemilik hari kiamat? Karena pada hari itu semua orang tak memiliki apapun, hanya milik Allah semata. Maliki. Di dunia kita banyak kita miliki. Kita memiliki rumah, memiliki istri, memiliki kendaraan, memiliki banyak hal, anak. Maliki, memiliki. Makna malik apa? Pemilik atau memiliki. Maliki yaumiddin. Di hari kiamat tak ada lagi pemilikan kita. Tak ada yang kita bawa. Hanya Allah pemilik segalanya. Dan dialah pemilik hari tersebut. Tak ada yang hari kiamat berbangkit dia bawa handphone Androidnya, tipe yang terbaru, tak ada. S28 tak ada. Ada S28. Maliki. Inilah makna malik. Yaumiddin, hari perhitungan milik Allah. Ya. Adapun makna malik, raja. Maliki yaumiddin, dialah raja di hari berbangkit. Bukankah Allah raja dalam segala? Jawabannya iya. Tapi pada hari itu akan tampak sekali memang Allah lah raja di raja. Sekarang banyak sekali raja-raja. Ada Raja Salman bin Abdul Aziz. Ada Raja Hassan. Ya. Dari Maroko sana. Ada Raja Hussein dari Jordania. Ada Raja Guk-Guk dari Indonesia. Banyak raja-raja. Ya. Di hari berbangkit tak ada raja-raja kecuali Allah. Maka dia katakan Malik Yaumiddin, dialah raja di hari berbangkit. Jadi Allah punya nama Malik dan Malik, pemilik dan raja. Adapun manusia, sebagian manusia memiliki kepemilikan, Malik memiliki rumah, memiliki istri, tapi dia bukan raja. Ya, kita memiliki banyak hal, ya, tapi kita bukan raja. Sebagian manusia raja, tapi tak memiliki kekuasaan. Ada enggak raja yang tak memiliki kekuasaan? Ada. Raja-raja sebagai simbol. Banyak negeri-negeri yang rajanya hanya simbol belaka. Yang bergerak siapa? Perdana menterinya. Raja Inggris tak ada kerja, nengok-nengok aja dia. Ya. Yang bergerak Perdana menterinya. Jadi raja tapi tak memiliki. Sebagian orang memiliki tapi tak raja. Allah semua, dia pemilik dan dia raja. Manusia kalaupun memiliki, kepemilikannya tak sempurna. Baru sebentar beli, dijual. Tak ada uang lagi, udah jual. Inilah manusia, tak sempurna kepemilikannya. Allah sempurna. Apapun yang ada pada kita dari Allah SWT. Jadi inilah dua nama Allah yang dibaca ketika Fatihah. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Semuanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan lanjutkan. Rukniyatul Fatihati wa fadailuha. Wa kana ya'zimu min sya'ni hadhihi surati fa kana yaqul la salata. Wa kana yu'azzimu. Yu'azzimu, na'am. Wa kana yu'azzimu min sya'ni hadhihi surati fa kana yaqul La salata liman la yaqra'u fiha bi Fatihatil Kitabi fa sa'idan wa fi lafdin hasbuk rukniyatul Fatihah wa fadailuha. Rukun dalam baca Fatihah. Fatihah itu rukun yang tak boleh tinggalkan. Jika ditinggalkan tak sah salat. Wa fadailuha, dan keutamaan-keutamaannya. Wa kana yu'azzimu min sya'ni hadhihi surah, adalah Nabi SAW begitu membesarkan keagungan surat ini. Fakana yaqul, di antaranya beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi fiha bi Fatihatil Kitabi fa sa'idan. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah sampai selesai. Wa fi lafdhin, na'am. Wa fi lafdhin, la tajzi'u salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi Fatihatil Kitabi. Wa taratan yaqulu man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitabi fa hiya hidajun. Fahiyah hidajun, hiyah hidajun, gairu tamamin. Hasbuk. Wafi lafzin, dalam redaksi lainnya, Rasulullah mengatakan, la tujzi'u salatun, la yaqra'u rajul fiha bifatihatil kitab. Di mana seorang tidak membaca Fatihah padanya. Tidak sah, tak boleh. Wataratan yaqul, kadang-kadang beliau bersabda, man salla salatan lam yaqra' fiha bifatihatil kitab, fahiyah hidajun. Barang siapa sholat tak membaca Fatihah, ya Fatihatul Kitab, maka sholatnya itu kurang. Khidajun. Ya khidajun, ya khidajun, ghairu tamam. Sholatnya tak utuh. Ya, na'am. Wa yakulu, qala Allah tabaraka wa ta'ala, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini, fa nisbuha li wa nisbuha li abdi, wa li abdi ma sa'al. Wa qala, qala Allah tabaraka ta'ala. Di antaranya Rasulullah menyebutkan hadis kursi tentang keutamaan surat Fatihah. Allah berfirman, Allah yang maha berkah lagi maha tinggi berfirman dalam hadis kursi, qasamtu salata baini wa baina abdi, aku membagi salat, maksudnya membagi bacaan Fatihah itu antara diriku dan antara hambaku, nisfain, menjadi setengah-setengah, dua bagian. Fanisfuha li, setengah daripada isi Fatihah itu untukku. Itu kalimat-kalimat pujian. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya, ini untuk Allah setengahnya. Ya. Tengah-tengahnya itu untuk Allah dan hamba. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun berikutnya doa untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jadi 7 ayat, 3 puji-pujian untuk Allah. Semua kembali kepada Allah dengan segala pujiannya. 3 belakangan semua kembali kepada hamba manfaatnya karena doa. minta petunjuk, minta hidayah, dijauhkan dari golongan orang-orang yang tersesat, golongan orang-orang yang Allah murkai, tengah-tengahnya apa? Antara Allah dan hamba. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi inilah dia Al-Fatihah. Maka di antara makna nama Al-Fatihah adalah as-salat, menunjukkan betapa pentingnya Fatihah sehingga dia disebut dengan nama as-salat. Bagian terpenting dalam salat. Wa li'abdi ma sa'ala. Jadi ini fanisfuha li wa nisfuha li'abdi, setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku. Wa li'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku akan kukabulkan apa yang dia minta. Wa qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u yaqulul 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullah ta'ala hamadani 'abdi. Iqra'u, bacalah Al-Fatihah. Yaqul abdu, ketika hamba membaca, alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullahu ta'ala, maka Allah akan menjawab. Tatkala kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji ya Allah bagimu, engkaulah Tuhan pencipta alam semesta, Allah akan berkata, menjawab langsung apa yang kita ucapkan. Apa kata Allah? Hamidani abdi, sesungguhnya hambaku telah memujiku. Allahu Akbar. Allah menjawab. Makanya dikatakan salat munajat, dialog antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berupaya untuk khusyuk, konsentrasi penuh. Kita sedang bermunajat dengan Allah, balas berbalas. Naam. Wa yaqulu al-'abdu ar-rahmanir rahim. Yaqulu Allah asna 'alayya 'abdi. Naam. Wa yaqulu 'abdu, hamba mengucapkan setelah itu ucapan ar-rahmanir rahim. Biarlah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kasihnya kepada seluruh makhluk tak pilih kasih di dunia ini, sayangnya diperuntukkan bagi orang-orang beriman di akhirat dan di dunia. Yaqulullah, maka Allah akan berkata terkala kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, athna 'alayya 'abdi, sungguh telah memuja-mujaku hambaku. Naam. Wa yaqulul 'abdu maliki yaumiddin. Yaqulullah ta'ala majjadani 'abdi. Ketika kita mengucapkan yaqulul 'abdu maliki yaumiddin, ya Tuhan engkaulah raja atau pemilik hari kiamat, hari pembalasan. Yaqulullah ta'ala, maka Allah akan berkata setelah itu, majjadani 'abdi, hamba-Ku mengagungkan aku. Naam. Yaqulul 'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala fahadhi baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'al. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Tiga pertama pujian untuk Allah. Tiga kedua doa untuk hamba. Yang tengah-tengah adalah antara Allah dan hamba. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, yaqul 'abdu, hamba berkata, iyyaka na'budu, wahai Tuhan, hanya kepada-Mu kami beribadat. Wa iyyaka nasta'in, ibadah itu untuk Allah, isti'anah untuk kita, kita mohon Allah agar membantu kita, karena tanpa bantuan Allah tak mungkin sampai antum ke Sabilun Najah ini. Ya, tanpa bantuan Allah tak mungkin kita dapat menegakkan salat lima waktu dengan berjamaah. Segala sesuatu perlu bantuan Allah, namanya apa? Isti'anah. Dalam menyembah Allah kita membutuhkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembah Allah itu hak Allah, isti'anah untuk kita. Makanya kata Rasulullah, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami beribadah, ini untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu wahai Tuhan kami mohon pertolongan dalam segala hal, ini untuk hamba. Ini yang tengah-tengah. Naam. Yaqulul 'abdu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala fahaula'i lil 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya, jadi ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan berkata, fahadhihi baini wa baina 'abdi, inilah doa untukku dan untuk hambaku, ibadah untukku, isti'anah untuk hamba-hambaku dariku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan baginya apa yang dia minta akan kukabulkan. Yaqul 'abdu, setelah itu Allah hamba berkata, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk di atas jalan lurus. Ini doa kita minta petunjuk agar di atas jalan lurus. Ini doa pertama nih. Jalan lurus itulah jalan siapa? Jalannya para nabi dan rasul, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para solehin. Sebagaimana Allah tafsirkan dalam ayat lain, وَمَنْ يُتِئِ اللَّهُ وَالرَّسُولِ, yang taat kepada Rasulnya, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, Mereka lah yang Allah akan kumpulkan bersama orang-orang Allah berikan kepada mereka nikmat minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wasalihin. Dari golongan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Inilah tingkatan-tingkatan manusia dalam masalah iman. Tertinggi nabi dan anbiya, di bawahnya siddiqin, di bawahnya syuhada, di bawahnya salihin. Nanti lain-lain masalah kita rinci ini. Ya. Ini doa minta kepada Allah agar kita diberi jalan petunjuk yang lurus, siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Inilah jalan orang kau berikan kepada mereka nikmat Allah. Ya, ini satu permintaan. Minta petunjuk jalan lurus. Permintaan kedua, ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang kau murkai, merekalah kaum Yahudi yang terkutuk terlaknat. Karena mereka tahu kebenaran tak mau mengamalkannya, mereka menentang kebenaran. Yang ketiga, waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat, yaitu kaum Nasara yang beribadah tanpa ilmu, buat-buat agama sendiri, disebarkan kepada Allah dan Rasulnya. Qala fa haula li abdi, maka Allah berkata, ini semua doa untuk hambaku, wali abdi masal, dan semua yang dia minta aku akan kabulkan. Ya, inilah keutamaan Fatihah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membacanya. Teruskan sedikit. Wa kana yaqulu ma anzalallahu 'azza wa jalla fi Taurati wala fil Injili misla ummil Qur'ani wa hiya sabul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi utituh. Nah, wa kana yaqulu beliau bersabda ma anzalallahu 'azza wa jalla fi Taurati wala fil Injili. Tak pernah Allah turunkan seperti ini Al-Fatihah, baik di Taurat atau di Injil. Mithlu Ummul Quran, sebagaimana Ummul Quran atau Fatihah ini. Wahiyya sab'ul mathan, dan dialah 7 ayat yang dalamnya ada puji-pujian kepada Allah. Wal Quranil Azim, dan dialah Quran yang paling agung. Alladhi utituh, yang diberikan kepadaku. Ini nama-nama Fatihah semua. Ummul Quran, sab'ul mathani, Al Quranul Azim. Naam. Wa amara sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatahu an yaqra'a biha fi salatihi wa qala liman lam yastati' hifdhaha qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah wa qala lil musii'i salatahu fa in kana ma'aka qur'anun faqra'u bih wa illa fahmadillahu fahmadillaha wa kabbarahu wa hallahu wa kabbirhu wa halilhu. Mu'amara al-musi'a. Ya, wa amara sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatahu an yaqra biha fi salatihi. Dalam yakni menjelaskan orang yang salatnya itu tak baik, yang berulang-ulang Rasulullah perintahkan untuk mengulangi salatnya. Rasulullah perintahkan agar orang ini membaca Fatihah. Ya. Ini menunjukkan kewajibannya. Rasulullah suruh dia ulang 3 kali karena salatnya tak baik. Wa qala liman lam yastati' hifdhuha, Rasulullah berkata kepada orang yang belum mampu menghafalkannya karena baru masuk Islam contohnya. Qul, katakan jika kau tak mampu membaca Fatihah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini yang baru masuk Islam suruh baca ini. Tak hafal Fatihah suruh. Tak boleh orang bermisi Islam meninggalkan salat lamanya, langsung wajib bagi dia salat. Belum pandai Ustaz, ikut gerakannya. Hafalkan Fatihah, tak hafal Fatihah baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Panjang kali Ustaz, tak hafal baca subhanallah berulang-ulang. Ya. Wa qala lil musii salatahu fa in kana ma'aka Qur'an faqra bih. Kemudian dia berkata kepada orang yang salatnya terjelek, jika kau memiliki hafal Quran maka bacalah. Wa illa, jika engkau tak punya hafal Quran yaitu Fatihah, fahmadillaha wa kabbirhu, pujilah Allah, besarkan dia, wa halilhu, ucapkan la ilaha illallah. Demikian ikhwatul kiram, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Terlanjutkan dengan soal jawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'ad. Ustaz, apakah seorang anak yang tidak pernah sholat seumur hidupnya dikarenakan ayah ibunya tidak pernah mengajarkan sholat, apakah anak tersebut mendapat dosa ataukah ayah ibunya? Ketika ayah ibunya tak mengajarkan anaknya sholat, orang tuanya dapat dosa. Ketika anak telah bisa untuk belajar sholat meski dengan tidak orang dengan ibu dan ayahnya, tapi tak mau belajar sholat, maka dia berdosa. Banyak sarana untuk belajar sholat. Bahkan sebagian kaum muslimin belajar sholatnya bukan dengan ibu dan anak ya. Siapa yang mengajarkan? Guru-guru di sekolah. Ketika orang tuanya tak menggiring dia untuk belajar agama di sekolah, tak mengajarkan sholat dan seterusnya sampai mati, ya dan billah, maka orang tua berdosa karena tak mengajarkan anak dan tak menggiring dia untuk belajar. Dan anak berdosa pula karena dia tidak mau belajar. Apalagi sekarang semua ada, enggak ada alasan. Apa penyebab orang tak bisa tahajud? Banyak sebabnya, di antaranya maksiat kita, yang kedua tidur kita yang kemalaman karena banyak nonton bola. Ya. Banyak sebab. Paling jelas kemaksiatan, kedua karena tidur yang terlambat. Ya. Ustaz, mohon jelaskan bagaimana berjabat tangan yang benar. Ini aja jabat tangan benar. Banyak kaum akhwat yang berjabat tangan yang dilurkan hanya pucuk jari-jarinya saja. Andai kata laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, tak boleh berjabat tangan. Andai kata perempuan gini saja, insyaAllah tak ada masalah. Yang penting tak bersentuhan. Yang dilarang berjabatan tangan. Kata Nabi, seorang itu diletakkan paku di kepalanya, ditusukkan paku, dimartil, lebih baik daripada dia menyalami, menyentuh perempuan yang tidak haram baginya. Ya, hari raya dan seterusnya, ya mungkin perempuan takut dia tak mau sama sekali angkat tangan, dianggap sombong, dia begini saja, insyaAllah tidak ada masalah. Sebagai isyarat penghormatan. Mohon dihimbau Ustaz, di lantai atas sangat bising dengan suara anak-anak. Ya, sehingga terkadang sulit sekali konsentrasi dan suara Ustaz yang menjadi tidak jelas. Terima kasih. Mohon ini pengurus masjid ditanggapi. Mungkin ditunjuk nanti bagian keamanan untuk akhwat di atas. Ya, mungkin pengurus nanti insyaAllah menanggapi. Ya, semoga ada kebaikan, perbaikan untuk di atas. Kadang-kadang anak-anak hingar-bingar ya. Bagaimana dengan sikap orang yang sudah belajar sunnah, menghadiri kajian-kajian sunnah, mendengarkan dakwah melalui MP3, video, radio, tapi masih menghadiri acara-acara yang bid'ah? Itulah namanya ilmu bertingkat-tingkat. Ada yang hanya sekedar paham tapi tak ya mengerti dengan baik dan benar. Sekedar paham saja, hanya wawasan saja. Ini adalah tingkat jenjang yang dia harus naik kepada jenjang berikutnya. Itu jenjang apa? Amal. Ya. Maka tetap kita katakan, terus belajar, berusaha kau amalkan supaya engkau tidak terkena celaan yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Al-Quran, ya kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar muka Allah engkau mengatakan apa yang tak kau lakukan. Bicara kita pandai tapi tak kita lakukan, tak kita berbuat. Ilmu ada tak diamalkan. Tercela. Maka hendaklah naik tiap orang menaik jenjang tingkat. Dari sekedar mengetahui, ya memahami, dari memahami mengamalkan, dari mengamalkan mendakwakan. Itulah jenjang-jenjang ilmu. Sekedar tahu saja, Abu Thalib pun tahu, tak ada guna. Abu Thalib tak masuk surga, masuk neraka meski dia paling ringan azabnya. Karena dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Apalagi jika itu suatu kewajiban yang wajib diamalkan, apalagi suatu haram, perbuatan haram yang wajib ditinggalkan. Tahu dia itu riba, tak ditinggalkannya. Maka lebih besar baginya dosanya karena dia telah tahu, telah tegak baginya hujah. Ada yang mengatakan bahwasanya mushaf Al-Quran itu adalah bid'ah karena tidak ada zaman Nabi. Siapa bilang? Mushaf itu telah ada pada zaman Nabi, tapi tidak disatu-satukan. Setiap kali turun ayat dituliskan, ada dalam lembaran-lembaran, ada ya dalam lembaran-lembaran, kadang-kadang di kulit-kulit kayu, kadang di kertas. Sahabat pun menulis masing-masing. Mereka telah menulis. Ya, pada masa Abu Bakar ketika terjadi peperangan melawan Musailamah al-Kadzab, banyak para qori, para penghafal Quran yang terbunuh. Ketika itu Umar isyaratkan atau mengasiatkan Abu Bakar untuk mengumpulkan para qurra agar disatukan seluruh tulisan-tulisan tersebut, karena khawatir jika tak disatukan para qurra meninggal, banyak yang meninggal, nanti Quran tak sempat dibukukan, hilang Al-Quranul Karim. Dengan nasihat Umar, akhirnya Abu Bakar Siddiq beristikharah, kemudian ditetapkan dibukukanlah Quranul Karim pada masa Abu Bakar Siddiq. Tapi telah ditulis. Ini kadang-kadang adalah syubhat orang-orang yang ngeyel, pecinta bid'ah hasanah nih. Ini dalilnya. Zaman Nabi enggak ada kaum mushaf. Ya, pecinta bid'ah hasanah. Ya, ahlul bid'ah wal hasanah. Tak apa-apa jadikan dalil semua. Ya. Kalau antum sibuk mengumpulkan syubhat, capek kita baca soal ini. Jangan syubhat semua antum tanyakan di Murafa. Di banyak syubhat ditanya ini. Nah, ini tentang murid Nabi, Ibnu Qayyim, macam-macam lah. Tanyakan di sini berkaitan dengan apa yang kita bahas. Setelah itu tanyakan yang lain-lain. Ini mengenai masalah sholat. Tak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Jadi jika sholat berjamaah akan bercampur. Jadi menurut Ustaz, apakah yang seperti ini perbolehkan tidak? Andai kata memang mampu perempuan-perempuan menunggu laki-laki, laki-laki dulu. Andai kata tak mampu, tak ada kesempatan, waktunya terbatas, singkat, fattakullah masyata'atam, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kadang-kadang di bandara begitu kondisinya. Misalnya sempit, kita nunggu gantian, ditinggalkan pesawat. Waktu mau keluar, bertakwa kepada Allah semampu kita. Yang penting tak boleh samping-sampingan perempuan laki-laki. Ya, lebih baik sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri. Bagaimana cara orang keluar ketika batal sholatnya? Keluar saja, misalnya buang angin. Bagaimana cara batalkannya? Ucapkan salam, kemudian keluar. Salam pun tidak sunnah. Assalamualaikum, batalkan pergi keluar. Kenapa Allah masih melantik malaikat-malaikatnya untuk tugas-tugas tertentu? Padahal Allah Maha Kuasa. Tanyalah Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan banyak bertanya. Kenapa Allah begini? Kau yang akan ditanya. Yang jelas semua ada hikmah. Yang antara hikmahnya Tuhan Maha Besar, yang Maha Perkasa, bahkan tak bergerak malaikat tanpa kehendaknya, tanpa izinnya. Gerak malaikat semua dia yang gerakkan. Ya. Tapi nama Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha Esa, Subhanallah, Tuhan Maha Kaya dan seterusnya, tak layak dalam perkara-perkara seperti ini Allah SWT langsung. Kenapa Allah tak turun langsung memberitahu kepada kita tanpa melalui perantara Rasulullah? Kenapa enggak Allah langsung berdakwah kepada kita? Bisa kita bertanya gitu? Maka antum buat pertanyaan yang bagus-bagus, marah nanti Ustaz. Jika datang terlambat dalam kajian, mana yang lebih utama? Langsung duduk atau dengan kajian? Ya, andai kata engkau datang ke masjid, sholatlah di masjid terlebih dahulu baru dengan kajian. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.